Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa irudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah taala, malam Ahad dan malam Selasa, kita lanjutkan membacakan kitab Adabul Mufrad, Sahih Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullahu taala, di dua malam dalam satu pekan, malam Ahad dan malam Selasa. Untuk malam Rabu sallallahu taala, Ustaz Burhail Taufik akan ngisi, lanjutkan kitab Tafsir Al-Lam. Pada pertemuan terakhir dari Sahih Adabul Mufrad, tak sampai pada bab Al-Kibr, bab tentang kesombongan. Bab ini banyak disebutkan hadis-hadis, begitu pula asar di dalamnya. Telah kita baca beberapa hadis dan kita sampaikan faedah-faedahnya. Pada malam hari ini kita bacakan selanjutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Ishaq, Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad, yang masyhur dikenal dengan Ishaq bin Rahuyah, qarinnya Imam Muhammad, teman dekat dari Imam Ahmad, seorang yang hafid, thiqah, mujtahid. Qala haddatsana Muhammad ابن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق صدوق keadaan orang ini صدوق dan dituduh memiliki pemahaman Syiah. قال حدثنا الوليد ابن جميع الوليد ابن جميع Soduk, termasuk sigar tabi'in. An Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, putra dari seorang sahabi masyhur, termasuk dari 10 sahabah yang diberikan berita gembira masuk surga. Abdurrahman ibn Auf memiliki anak namanya Abu Salamah, seorang hadis faqih, banyak riwayat hadisnya. Dan disebutkan Abu Salamah ini adalah nama dan kunyah sekaligus, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, nama dan kunyahnya. Qala, beliau berkata, berkata Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, lam yakun ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin, tidaklah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang mutahazziq. Mutahazziq itu disebutkan diantaranya oleh Imam Al-Khattabi Syiddatul inqibab, cengkeraman yang kuat atau kuat di dalam mencengkeram, menggenggam. Dan yang dimaksud di sini al-murad bih mutasyakkin adalah mutasyaddidin, orang mutasyaddid, orang yang keras, orang yang kaku. Jadi sahabat itu bukan orang yang kaku, orang yang keras. Pokoknya tidak boleh, pokoknya tidak boleh begini. Ada orang yang mereka menganggap dirinya orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah, sehingga yang dia mau ikuti apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang membangun masjid, saya tidak mau masjid dibuat dari atau di keramik, maunya tanah. Dulu masjidnya Rasulullah tanah, di zaman sekarang ini mutasyaddid, orang kaku di dalam memahami agama ini. Ya, orang sahabat bukan orang seperti itu, bukan orang keras, orang kaku. Wala mutamawitina, dan juga bukan orang yang mutawamitin. Mutawamitin itu artinya orang yang menampakkan dirinya itu lemah. Malas kelihatan dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, ingin menampakkan dirinya itu orang yang khusyuk. Nah, ini mutamawitin. Beda tadi, syiddah, keras, kaku. Bukan juga mereka orang-orang mutamawitin menampakkan kelemahan dalam ibadah, menunjukkan dia khusyuk dalam sholatnya, kadang badannya dibungkukkan, menunjukkan khusyuk, tidak tegap, dibuat-buat. Bukan orang seperti itu, lemah di dalam beribadah. Bahkan mereka orang yang nasyat, orang yang semangat. Di malam hari mereka orang semangat beribadah kepada Allah, qiyamul lail. Di siang hari nasyat berpuasa. Dan dalam puasanya tidak menampakkan badannya lemah. Akan mereka berjihad menjadi penunggang kuda melawan orang kafir. Wa kanu yatanashaduna asy'ra fi majalisihim, dan mereka, para sahabat, saling melantunkan syair-syair di dalam majelis mereka. Dalam majelis mereka, mereka duduk bersama, mereka saling melantunkan syair. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim, dan mereka menyebut perkara-perkara jahiliyah mereka dahulu ketika masih jahiliyah. Ya, kita dulu zaman jahiliyah seperti ini. Ya, kita menyembah patung, kita membuat roti, kemudian kita sembah, kalau kita lapar kita makan sesembahan kita. Ya, mereka saling menyebutkan, ingatkan dulu ketika mereka jahiliyah. Faida urida ahadun minhum ala syai'in min amrillah, apabila salah seorang di antara mereka, para sahabat, diinginkan untuk melakukan, untuk bertoleransi, tasamuh, berlapang dada di dalam melakukan satu perkara dari perkara Allah Subhanahu wa taala, yang itu yukhillu bidinihi, merusak agamanya, darat hamaliku ainaihi ka'annahu majnunun, maka mata mereka itu terbelalak seolah-olah dia seperti orang yang gila. Ini bagaimana para sahabat tidak ada toleransi, berlapang dada dalam suatu perkara yang itu merusak agamanya, perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampai kaget. Kalau sekarang banyak orang toleransi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita melakukan seperti ini. Kalau mereka para sahabat, mereka di dalam berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai mata mereka terbelalak, melotot gitu. Kok bisa seperti itu? Gak ada yang mau. Seolah-olah mereka itu orang yang gila. Hadis ini hadis yang hasan. Disebutkan tadi perawinya paling sedikitnya adalah hasan suduk. Maka jadi hujjah. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, dalam lafaz Al-Imam Ahmad. Naam, disebutkan di situ minhum idza urida ahdu minhum ala syin min amrillah. Di sini kalau di dalam riwayat Muhammad fi min dinihi, dalam agamanya. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya mereka para sahabat orang-orang yang mereka itu sikapnya pertengahan, mu'tadil. Tidak mereka syiddah dan juga tidak mereka itu bergampang-gampangan, bermudah-mudahan, tapi pada posisi tengah-tengah. Naam. Dan mereka para sahabat itu mencela dan menegur keras ketika orang-orang mendapati orang-orang yang mereka itu berpura-pura khusyuk, menampakkan kelemahan di dalam ibadah, di dalam jalannya, di dalam akaiannya, maka mereka menegur dengan teguran keras. Sebagaimana datang riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau Umar bin Khattab bahkan melarang yang demikian ini dengan larangan yang keras. Disebutkan beliau Umar bin Khattab lewat kepada seseorang. Yang orang ini sedang melaksanakan sholat. Kadasana rukbatahu fis sholat. Dia goyang-goyang, bengkokkan lututnya, atau dia lipat lututnya ketika dia sholat. Maka setelah selesai sholat, Umar mengatakan kepadanya, ya sahibur rakabah, wahai pemilik rakabah, wahai pemilik lutut, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Innal khusyu'a fil qulub, laysa al khusyu' fir riqab. Yang namanya khusyuk itu dalam hati, bukan kekhusyuan itu ada di lutut. Khusyuk itu ada di hati, bukan di lutut. Engkau yang menampakkan diri orang yang khusyuk dalam sholat dengan cara lututnya agak dibengkokkan atau dilipat, atau badannya dibungkukan, atau kepalanya ditundukkan. Maka beliau melihat seperti dia tegur. Ini orang yang mutawamijin di dalam sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, beliau melihat orang yang mutamawid. Orang yang tadi, mutamawid itu orang yang berlemah-lemah. Menampakkan kekhusyuan dalam ibadah. Maka beliau mengatakan kepada orang tersebut, la tumit alaina dinana, jangan engkau matikan atas kami agama kami. Tidak seperti itu agama kami. Tidak seperti itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti itu ibadahnya Rasulullah. Engkau ingin mematikan sunnah Rasulullah SAW dengan perilaku kamu seperti itu. Maka dia katakan kepada orangnya yang tadi, angkat kepala. Kekhusyuan itu bukan ada di lutut, di dengkul, atau di badan. Lihat kepada tempat sujudmu. Khusyuk itu ada di dalam hati. Dan banyak lagi riwayat-riwayat menunjukkan mereka para sahabat adalah orang yang tidak syiddah, tidak kaku dalam bergaul. Bahkan disebutkan dalam riwayat kan yatabadahun bil batikh. Mereka para sahabat itu enggak bercanda. Ketika makan, ya, makan semangka, mereka saling melempar. Saling melempar dan antara mereka dengan biji-bijinya. Biji semangka lempar kepada yang lain. Ini bercanda. Nah, kemudian makan serius, enggak ada ngomong, masing-masing makan. Tapi mereka adalah orang yang bercanda. Dan mereka yunasirun syir, mereka orang-orang yang saling melantunkan syir di majlis-majlis mereka. Melantunkan syair ketika berkumpul, satu orang bersyair, kemudian dibalas oleh yang lain bersyair juga. Kan ini perkara yang boleh. Perkara yang boleh. Bahkan disebutkan dalam riwayat Jabir Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, jalastu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akthar min miyati marrah. Aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 100 kali. Banyak. Sampai lebih dari 100 kali. Fakana ashabuhu yunasiduna syi'ra. Dan para sahabat beliau yunasidun, melantunkan syair-syair. Wa yatadzakirun asya'a min amri jahli, dan mereka saling menceritakan kejadian-kejadian mereka alami di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam. Wa huwa sakitun, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menegur, tidak melarang. Diam. Farubama tabassam ma'ahum. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum bersama mereka. Tidak ada yang lucu mungkin kisah-kisah mereka di jahiliyah diceritakan itu lucu. Nabi terkadang tersenyum mendengar. Nah, ini keadaan para sahabat, ya, dalam kehidupan mereka dengan yang lain, ya, mereka saling berbagi rasa bagaimana menumbuhkan keceriaan di antara mereka. Tidak kemudian, ya, jadi orang yang sudah kaku, enggak boleh seperti ini, enggak boleh seperti ini, harus seperti ini. Nah, tapi dalam perkara din, kalau itu perkara din perintah Allah, atau kemaksiatan. Enggak ada tasamuh, enggak ada toleransi, enggak ada. Enggak ngerasa, enggak ada. Sudah ini perintah Allah kita kerjakan. Bahkan mereka sampai heran. Kalau diminta kepada mereka untuk tasamuh dalam perkara perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah, mereka tidak mau. Ini menunjukkan mereka adalah tawazun. Maka orang yang menimbang tengah-tengah di dalam perkara-perkara mereka. Khanibidin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu wa hafidhakumullah.